Sebuah rumah kecil tampak menonjol di tengah hutan belantara. Rumah itu ternyata milik sebuah keluarga beruang yang terdiri dari ayah beruang yang besar, ibu beruang yang bertubuh sedang, dan anak beruang yang masih kecil. Suatu pagi, ketiga beruang itu hendak menyantap bubur untuk sarapan. Namun, karena bubur yang ada di mangkuk mereka masih terlalu panas, akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke hutan terlebih dahulu. Saat mereka sedang berada di luar, datanglah Goldilocks yang sedang bermain di dalam hutan dan tidak sengaja menemukan rumah keluarga beruang itu. Terdorong rasa penasaran, Goldilocks mengintip ke dalam rumah sambil berusaha memanggil penghuninya. Permisi. Karena tidak ada sahutan, ia pun memberanikan diri untuk membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci. Matanya langsung menangkap tiga mangkuk bubur di atas meja. Ada mangkuk yang besar, ada mangkuk yang sedang, dan ada mangkuk yang kecil. Aroma sedap bubur yang tercium di udara membuat Goldilocks ingin mencicipinya. Dipanjatnya kursi yang paling besar dan digenggamnya sendok yang besar untuk mengambil bubur di mangkok yang terbesar. Panas sekali bubur ini. Kursinya juga terlalu besar dan keras. Goldilocks pun turun dari kursi besar itu. Lalu naik ke kursi yang berukuran sedang dan mencicipi bubur di mangkuk yang kedua. Bubur yang ini sudah dingin, dan kursi yang ini terlalu empuk buatku. Lalu ia turun dan berpindah ke kursi yang ketiga untuk mencicipi bubur di mangkuk yang paling kecil. Nah, ini baru pas. Dihabiskannya bubur di mangkuk kecil itu dengan lahap. Setelah itu, ia pun memundurkan kursi kecilnya dan tanpa sengaja, ia mematahkan kursi kecil itu. Oops. Setelah kejadian di ruang tengah itu, Goldilocks naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar tidur dengan tiga tempat tidur yang lagi-lagi berbeda ukuran. Tempat tidur yang pertama berukuran besar sekali, lalu yang kedua berukuran sedang, dan yang ketiga berukuran kecil. Goldilocks yang sudah kenyang pun merasa ingin merebahkan badannya sebentar. Naiklah ia ke tempat tidur yang paling besar. Ah, keras sekali. Aku tidak suka tempat tidur ini. Ia pun turun dan berpindah ke tempat tidur kedua yang berukuran sedang. Yang ini terlalu empuk. Tidak cocok untukku. Lalu ia berpindah lagi ke tempat tidur yang ketiga, yang ukurannya paling kecil. Nah, ini baru pas. Tanpa ia sadari, ia sudah tertidur pulas di tempat tidur milik anak beruang. Sementara itu, keluarga beruang telah kembali ke rumah mereka dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Ayah beruang menggeram marah menyadari bahwa ada orang yang telah masuk ke rumah mereka. Ah, kursiku! Melihat kursinya berubah posisi, ibu beruang berkata dengan suara lirih. Ada yang telah menduduki kursiku. Dan disambung dengan rengekan dari anak beruang. Ada yang telah menduduki kursiku dan merusaknya. Lalu, mereka melihat ketiga mangkuk bubur mereka dan berkata, Ada yang memakan buburku. Ada yang memakan buburku juga. Ada yang memakan buburku dan menghabiskannya. Ketiganya pun bergegas ke atas dan mendapati tempat tidur mereka dalam keadaan berantakan. Ada yang tidur di tempat tidurku. Ada yang tidur di tempat tidurku juga. Ada yang sedang tidur di tempat tidurku. Suara anak beruang yang kecil melengking itu pun langsung membangunkan Goldilocks dari tidurnya. Ia kaget melihat keluarga beruang di depannya yang menatapnya dengan bingung dan geram. Secepat kilat, Goldilocks langsung bangun dari tempat tidur anak beruang. Berlari turun ke lantai bawah, keluar dari rumah keluarga beruang, dan menghilang ke tengah hutan belantara. Dan keluarga beruang itu tidak pernah melihatnya lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.